Yala punya e Soma loba Soma loba Soma loba Obente yala punya e Soma loba Minya mani mbunda Tosona loko Moto moto te na momene Minya mani mbunda Tosona loko Bana moto moto te na momene Onyola nikaso Soma loba Soma loba Obente dala munya e Soma loba Soma loba Soma loba Obente dala munya e Soma loba Alea Bela yambi kaena Yesu kukodale ya Yesu Ya kumamu nkita Yela Serete bunya bemnyenge kwa na wamena mube wenu onyulana motae binje kiel nyino longele nenika onyulani kaso somaloba somaloba obente dala bunya e Soma loba, soma loba, soma loba. Obente dala punya e, soma loba. Ale abamu, kera. La muñeca